Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang menolak sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan satu dalil yang disebutkan oleh mu'allif dalam bab ini, yaitu ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan benar ayat ini dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Maka insya Allah pada malam ini kita akan memasuki dalil yang kedua yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa fi sahihil Bukhari qala aliyun hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh berkata pengarang kitab Tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan di dalam sahih Bukhari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, hadisun nas, sampaikan ilmu kepada manusia, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka mengetahui. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam asar ini ada dua kalimat. Kalimat pertama, hadisun nasa bima ya'rifun, sampaikan kepada manusia apa yang mereka mengetahui. yang dimaksud adalah sampaikan kepada manusia apa yang mereka memungkinkan untuk memahaminya. Yang dimaksud bukan menyampaikan sesuatu yang manusia sudah tahu, bukan. Sebab kalau menyampaikan sesuatu yang manusia sudah tahu, namanya itu tahsilul hasil. Jadi memberikan sesuatu yang sudah dipunyai istilahnya. Dan itu bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang memungkinkan mereka memahami dengan benar sesuatu yang disampaikan itu. Itu yang dimaksud. Yaitu menyampaikan sesuatu ilmu sesuai dengan taraf akal yang disampaikan kepadanya ilmu. Ini yang dimaksud. Yang kedua, pada mau kemana. Duduk. Satu persatu pada berdiri. Sudah bukunya tidak ada. Antum santri apa-apa? Santri, mana bukunya? Ayo tulis. Kasihan orang tua antum. Sudah mondokan, bayar lagi, enggak sungguh-sungguh lagi belajarnya. Yang sungguh-sungguh belum tentu paham. Ya Banda. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Ilmu dipelajari bukan santai-santai. Yang sungguh-sungguh saja belum tentu bisa mendapatkan. Duduk dengan baik. Yang disahkan datang ke masjid. Yang di tempat lain datang ke masjid, ke majelis ilmu. Kasihan orang tua antum. Orang tua antum mengirimkan antum ke mahad, memiliki harapan yang agung, yang besar, yaitu berharap ingin mempunyai anak yang saleh, yang berilmu. Sehingga bermanfaat untuk dirinya. Dan bermanfaat untuk orang tuanya. Itu harapan orang tua antum semua insya Allah. Dan saya yakin itu harapannya. Enggak ada di antara orang tua yang mengirimkan antum ke mahad hanya untuk mainan di mahad. Enggak ada insya Allah. Kalau ada, saya ingin ketemu sama orangnya. Ya. Kalau ada yang ngirimkan anaknya ke mahad agar bisa mainan di mahad, tidak sungguh-sungguh belajarnya, saya ingin ketemu sama orang tuanya. Betul enggak? Ya. Anda kata Abi antum seperti itu, saya ingin ketemu. Abi antum kalau memang seperti itu ingin ketemu saya, yang antum mau mainan dalam taklim. Ya, besok ketemu sama saya. Betul enggak? Ngirimkan anaknya untuk mainan di Mahad. Dan antum kirim ke Mahad bukan untuk pintar main bola dan main poli, bukan. Saya yakin bukan untuk itu. Kalau untuk itu, sekolahkan di sekolahan sana, sekolahan bola. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kita harus sungguh-sungguh belajar. Kita ingin pondok kita diisi oleh orang yang sungguh-sungguh belajar ilmu, bukan untuk mainan, bukan hanya untuk ada taklim, disahkan. Ada taklim, gak mau ke masjid. Tuh, baru datang. Masih banyak di belakang mungkin. Bahkan yang besar-besar mungkin. Intabihu. Salafi identik dengan ilmu. Semangatnya dalam ilmu. Karena salaful ummah, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam ilmu dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar pengakuan salafi, salafi, salafi, tapi malas menuntut ilmu. Bukan itu. Intabihu. Ya, perhatikan semuanya. Kelihatannya sudah mulai muncul orang-orang yang malas thalabul ilmu, tapi ingin jadi santri, ingin namanya tetap terdaftar jadi santri. Program ini, sudah program ini, tapi malas belajar ilmu. Wallahiyadubillah. Bukan itu yang kita hendaki. Bersungguh-sungguh, ya ikhwan, ya ulad, ya abnai. Antum harus mempunyai kesungguhan dan antum berusaha untuk memenuhi harapan orang tua antum. Mempunyai harapan, mempunyai kesungguhan. Dalam prinsip thalabul ilm, jangan kembali pulang kecuali membawa keberhasilan. Sebagaimana seorang yang berjihad, jangan kembali pulang membawa kemenangan kecuali membawa kemenangan. Lebih baik mati berita mayatnya daripada pulang membawa kekalahan. Mendingan tuh enggak pulang ke kampung kalau tetap membawa kebodohan. Waliyadbillah. Sungguh-sungguh tapi belajar. Ihtiram terhadap majelis ilmu. Memang perlu kelihatannya membaca adab-adab penuntut ilmu. Mudah-mudahan nanti kita sempatkan untuk membaca adab-adab penuntut ilmu. Allah al-musta'an. Memprihatinkan. Menyedihkan. Kalau ilmu hanya intisab, penisbatan saja. Oh program ini, oh program ini, oh muridnya ini, muridnya fulan, muridnya fulan. Tapi Allah musta'an. Walayyadu billah. Hakikatnya tidak sesuai dengan namanya walayyadu billah. Naam. Yang menyedihkan kadang-kadang hanya sekedar bangga dengan rosem, lambang, tulisan, nilai. Kadang-kadang bagian orang bangga memasukkan status, oh ranking 2, ranking 1. Kadang-kadang Allah musta'an tidak menunjukkan diisi ilmunya. Perhatikan tulabul ilm. Kita kembali kepada asal dari Ali bin Abi Thalib. Hadisun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia apa yang memungkinkan mereka bisa memahaminya. Ini maknanya. Jadi ini sesuai dengan asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma anta bimuhaddis, ma anta bimuhaddisin kauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Rawahu Muslim. Tidaklah kamu menyampaikan kepada suatu kaum suatu hadis, suatu ilmu atau hadis yang akal mereka belum sampai, itu belum bisa memahami akalnya, kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. Ya, kecuali akan menjadi fitnah bagi mereka. Ini akibat menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan taraf akal orang yang disampaikan padanya. Bisa jadi fitnah. Apa fitnah yang disebutkan dalam asar Ali di sini? Aturiduna. Nah, ini di antara fitnah ini. Aturiduna ayyukadzaballah wa rasuluh. Ini pertanyaan, apakah kalian menginginkan, maksudnya itu ingkari, iftiham ingkari. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Apa maksudnya di sini? Apabila menyampaikan ilmu, ya, dengan sesuatu yang akal manusia belum sampai, maka bisa menyebabkan orangnya itu mendustakan apa yang disampaikan. Ini maksudnya. Haimdom? Haimdom? Aini. Ya. Apabila menyampaikan ilmu kepada seseorang yang orang tersebut tidak sampai akalnya untuk memahami, tidak bisa memahami dengan benar, maka bisa menjadikan fitnahnya Allah dan Rasulnya didustakan. Apabila itu menyampaikan ayat, nah ini Al-Quran, kalamullah, atau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyampaian yang akal orang lain tidak sampai, maka bisa mendustakan ayat dan hadis. Betul enggak? Betul enggak? Nah, ayat yang dimaksud mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka dari sini, ya, menyampaikan ilmu maka hendaknya tujuanlah tafhim, memahamkan ilmu. Ini tujuan dari menyampaikan ilmu adalah untuk memahamkan ilmu. Ini tujuan dari menyampaikan ilmu. Maka hendaknya seorang yang menyampaikan ilmu berusaha, di samping mengetahui apa yang dia akan sampaikan, dia mengilmuinya, dia juga mengetahui keadaan mad'unya, keadaan orang yang didakwai, sehingga dia bisa menyampaikan dengan bahasa, dengan kalimat yang bisa dipahami. Maka kalam adalah mufid, nah, yang bisa memberi faedah. Ya enggak? Nah, memberi faedah. Tidak ada gunanya orang berkalam sekian ratus kalam enggak memberi faedah. Satu jam berapa kalam yang disampaikan, enggak bisa diambil faedahnya oleh pendengarnya. Enggak ada faedahnya. Ya Banda. Ada yang sebagian orang menyampaikan ilmu yang paham hanya dirinya. Bahkan untuk murojaah dirinya. Orang lain tidak bisa memahaminya. Kadang-kadang mungkin karena bahasanya terlalu tinggi. Di tengah-tengah mad'u yang mungkin taraf akalnya tidak tinggi, hanya paling bisa paham, hebat ustadz, apa tadi? Enggak paham. Hebat tapi enggak paham. Cuma aku ngomong, masya Allah hebat. Keluar semua dari mulutnya, hujah-hujah. Maksudnya apa tadi? Enggak paham saya. Ini dari asal ini diambil faedah. Kalau enggak paham masih ringan. Kalau salah paham, ini yang jadi masalah. Kalau salah paham, nah ini, biar paham ini. Nah. Maka muallif rahimahullah menyebutkan asar ini dalam bab manjahada syai'an minal asma'i was sifat. Di mana hubungannya asar ini dengan bab ini? Nah ini. Hendaknya dalam menyampaikan permasalahan tauhid asma wa sifat dengan bahasa yang bisa dipahami. Ini diantara hubungannya oleh mad'u. Agar tidak mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Mendustakan ayat tentang nama atau tentang sifat, atau hadis tentang nama dan sifat. Sebagaimana dilakukan oleh mereka, ahlul kalam. Mereka berbicara tentang nama dan sifat dengan ilmu mantek, dengan ilmu filsafat, dengan bukan dengan Al-Quran dan dengan bukan dengan ayat dan hadis. Akhirnya mengalami mendustakan nama Allah, mendustakan sifat Allah. Ini ya. Ini perlu diperhatikan di sini. Dan ini hubungannya. Bagaimana alul kalam yang mereka akhirnya menjadi mendustakan Allah dan Rasul-Nya, mendustakan ayat-ayat yang berkaitan dengan nama dan sifat, atau hadis-hadis yang berkaitan dengan dan sifat. Karena dengan bahasa yang tidak diakali oleh, dipahami oleh akal-akal manusia. Nah ini. Yang kalau kita membaca kita mereka mungkin tambah bingung. Bukan tambahan, paham. Naam. Di dalam ayat ini, asar ini juga ada pelajaran. Hendaknya di dalam taklim menyampaikan ilmu memperhatikan keadaan mad'unya. Pertama dari si taraf akalnya dibedakan. Ini. Mari terus terang masuk bab ini ana sendiri berat untuk menyampaikan dengan bahasa yang seperti apa dibanding bab-bab yang lain. Jadi mudah-mudahan untuk bisa memahami. Naam. Berat memang bab ini. Naam. Karena ini taklim umum masalahnya. Naam. Tapi memang karena sudah ada bab ini, ya mau tidak mau saya berusaha untuk menyampaikan. Naam. Karena tadi umumkan tarafnya berbeda-beda, keadaannya, tingkatannya berbeda-beda. Hey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita. Mungkin termasuk bab yang ana merasakan untuk menyampaikan bagaimana caranya bisa antum pahami. Nah, kalau antum enggak sungguh-sungguh, khawatir salah paham. Naam. Enggak perhatian. Keadaan yang perlu diperhatikan juga. Naam. Karena tujuan dari taklim adalah tafhim, memberi pemahaman. Maka hendaknya dengan kalam, dengan bahasa yang mudah dipahami. Apalagi mad'unya orang-orang pemula. Maka dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan sebagian ulama, ya, bahkan dari salaf juga termasuk wasilah untuk faham. Jangan menyampaikan ilmu dalam kondisi lelah, malal, nanti bisa bosan. Nah, lelah bisa karena kondisinya mungkin belum siap menerima ilmu, atau kita ulama, orang sudah gini-gini masih sampaikan ilmunya. Nah, jadi sampai ustadznya sudah meninggalkan kursi, enggak tahu. Oh, sudah selesai ya? Selesainya aja enggak tahu apa balik pahamnya. Saking capeknya. Nah, ini juga diperhatikan. Karena tujuannya tafhim, memahamkan. Bukan tujuannya khotam. Tujuannya selesai target. Tujuannya apa? Selesai modul. Bukan. Tafhim, memahamkan. Ini ilmu din, ya, ilmu agama. Bukan selesainya adalah yang penting modul tamat, ujian lulus. Gampang ujian lulus, kasih soal yang mudah sudah 9-10 nilainya. Ya benda. Kalau masalah nilai kan gitu kan, anak sekolah kan. Kasih gampang soal yang gampang-gampang, kalau ingin nilainya gampang-gampang. Wah, masya Allah, ustaz ini masih nilai mudah. 10. Tapi bukan itu. Ya, ilmu bukan di situ. Itu memang alamah. Nilai itu bisa termasuk tanda, tapi tidak setiap itu menunjukkan tanda berilmu. Tidak mesti. Walaupun kadang-kadang sebagai tanda, syahadah, maka kan syahadah sebagai bukti. Tapi terlalu banyak sudah orang yang punya syahadah. Ternyata wakilnya tidak sama. Lebih-lebih istilah persamaan. Ya enggak? Kita waktu sekolah berjuang matematik nilai 7 itu belajarnya itu siang malam loh. Latihan rumus-rumus itu bisa berjuang bisa 7. Sekarang orang dapat ijazah kimia 9 gampang. Ya enggak, Pak? Ya enggak? Biologi 10, matematik 9,5, coba hebat-hebat sekarang ini. Kita merasakan dulu, berjuang ingin bisa nilai matematik 7, fisika 7 itu sudah benar-benar. Ijazahnya antum matematik berapa? 8 mungkin. Coba hebat kan? Nah, masya Allah sekarang ini. Antum berapa ijazah nilainya? 8 coba. Tiap hari di masjid baca Quran. Kimia 8 coba. Hebat kan? Nah, hebat. Masya Allah. Itulah ijazah. Ya kalau ilmu agama seperti itu, Allah al-musta'an. Ya. Akidah 10, akhlak 95, fikih 100 umpamanya. Tapi wakilnya seperti apa? Iya, Banda. Itulah dunia. Maka in laisal ilmu bi kasratil riwayah wa innamal ilmu khasyi. Wallahualam bissawab. Kita lanjutkan. Tapi insya Allah bisa dipahami hubungan hadis dengan bab. Bisa ya? Dipahami ini.